dan di saat hamba itu berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di saat hamba itu terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, adalah di saat hamba itu ingin membuka pintu bertaubat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala kesalahan dan kekeliruan yang dia bertahun-tahun mengerjakan dan melaksanakannya. Allah tutupi di saat dia sekali membuka pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan seseorang yang salah di dalam hidup, berlumuran dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia, setelah dia membuka pintu taubat, lebih baik kondisinya dibanding dia sebelum terjatuh di dalam noda-noda dosa tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, di saat hamba-hamba itu mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar ketaatan yang dikerjakannya itu dengan lipatan nilai di dalam hidup. Satu kebaikan Allah akan ganjar dengan 10. Kalau dia mendekati Allah dengan jarak 1 jengkal, Allah Azza wa Jalla akan mendekat kepadanya dengan jarak 1 hasta. Terus demikian. Kemurahan Allah Azza wa Jalla di dalam mengganjar ketaatan hambanya, Allah akan lipat gandakan satu ketaatan yang dia kerjakan menjadi nilai yang berlipat-lipat. Satu kebaikan, Allah Azza wa Jalla siapkan ganjarannya 10 kebaikan. Sampai kemudian 700 lipat kebaikan. Sampai nilai lipatan yang tidak bisa terhitung dan terhingga, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Lalu jikalau seorang hamba benar-benar bisa menempatkan dan memposisikan dirinya dalam 2 kondisi itu, maka dia adalah hamba yang paling beruntung di hadapan Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Dia salah atau terjatuh di dalam noda dan dosa, Allah balas dengan kebaikan di saat dia membuka pintu taubat. Demikian juga di saat dia berada di dalam ketaatan, Allah lipat gandakan nilai-nilai ketaatan itu. Maka kita tidak pernah akan bisa, kita tidak pernah akan mampu untuk meluruskan diri kita dalam 2 kondisi itu kecuali dengan bimbingan ilmu agama. Kecuali dengan bimbingan ilmu agama, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Disinilah makna yang terdapat di dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Di antara makna yang terdapat di dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepada siapapun, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih tentang agamanya. Dia berilmu tentang agamanya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Orang yang berilmu bukan artinya, bukan berarti orang yang akan terbebas dari noda-noda dosa dan kesalahan. Orang yang berilmu bukan maknanya adalah orang yang maksum, tidak akan terjatuh di dalam noda-noda dosa. Tetapi disitulah letak ilmu yang dia miliki. Dia akan bisa meraup kebaikan dari suatu saat dan suatu ketika dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Dengan ilmunya dia mengagungkan siapa yang sedang dimaksiati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmunya dia tahu kalau dia bertambah jauh dari Allah. Dengan ilmunya dia merasa bahwa dirinya kotor dengan dosa tersebut, sehingga dia terpanggil untuk membuka kebaikan dengan ilmunya, yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga halnya di saat dia berada dalam kondisi melakukan kebajikan dan kebaikan, maka disitulah letaknya ilmu yang akan menjaga kebaikan, yang akan melindungi kebaikan agar jangan sampai kemudian terusakkan. Barakallahu fikum. Dia mengerti tentang keikhlasan, dia berilmu tentang bahaya al-kibru, kesombongan atau ujub atau riya atau sum'ah. Maka dengan ilmu itu akan meluruskan atau mewujudkan hasil besar pada ketaatan yang dia kerjakan dan yang dia lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia berilmu tentang agamanya. Ai maknanya Allah berikan taufik kepadanya, Allah gampangkan dan mudahkan dia, Allah ringankan di dalam hidupnya untuk mau belajar, mau mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jikalau ada seorang muslim dan muslimah telah mendapatkan nikmat ini, dia menemukan kemudahan untuk belajar ilmu agama, keringanan untuk mau belajar ilmu agama, bahkan tidak ada beban untuk kemudian duduk di majlis ilmu, mendatangi majlis ilmu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa itu adalah bantuan dari Allah, bahwa itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla yang Allah ingin menginginkan, yang Allah menginginkan pada kita atau padamu sebuah kebaikan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa seseorang tidak akan bisa memposisikan dirinya pada atau di depan kemurahan Allah Azza wa Jalla, baik tatkala dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan kepada Allah, atau mungkin dalam kebaikan, dia tidak akan bisa meraup, mendapatkan kemurahan Allah pada dua kondisi dan hal itu, kecuali di saat dia berhias dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mendalami agamanya ini. Kita jadikan, barakallahu fikum, sebagai nikmat yang terbesar di dalam hidup. Kedua kalinya, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengingat, mengingat dan berterima kasih, bersyukur atas perjuangan seorang hamba yang saleh, ibad min ibadillah as-salihin al-muttaqin, bahkan imam al-muttaqin, yang telah mengeluarkan membimbing, mengarahkan hamba-hamba ini, mengeluarkan dari kegelapan hidup, mengeluarkan dari kesengsaraan hidup, mengeluarkan dari kegelapan hidup, mengeluarkan dari kerendahan dan kehinaan hidup, menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang terhormat. Dan beliau telah memperjuang, mengorbankan segala apa yang beliau miliki dalam tugas besar menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentunya termasuk bentuk dari kesyukuran kita yang paling tertinggi dan teratas adalah mengikuti langkah dan jalan beliau di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Kita berkeyakinan seperti keyakinan beliau ajarkan. Kita berjalan sebagaimana apa yang beliau telah lalui dan tapaki. Kita beribadah sebagaimana teladan yang beliau telah, sebagaimana apa yang beliau telah teladankan, berakhlak, beradab. Maka ini adalah bentuk terbesar dalam wujud kesyukuran kita kepada hamba yang saleh, sebaik-baik manusia di muka bumi ini yang telah diutus kepada kita ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Inilah merupakan bentuk kesyukuran sekali lagi. Berterima kasihnya kita yang paling tinggi terhadap usaha besar hamba Allah Azza wa Jalla dalam menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sekali lagi, dengan mengikuti, meneladani segala apa yang dibawa olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat, ya, bagian dari bersyukur kepadanya atas perjuangan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hambanya yang terpandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpandai dalam berterima kasih kepada siapapun juga. Tentu pertama kali yang harus mendapatkan rasa syukur besar dari hamba-hamba ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesyukuran kita bukan mengungkapkan cinta melalui lisan, tetapi kesyukuran kita terhadap perjuangan beliau adalah mengikuti segala apa yang beliau bimbingkan di dalam hidup. Kalau kita sudah berupaya mengikuti beliau di dalam hidup ini, dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau kita sudah berupaya sekali lagi mewujudkan kesyukuran kita terhadap perjuangan yang suci yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dengan mengikuti segala apa yang beliau tuntunkan. Kalau kita sudah berupaya di dalam hidup, dalam akhlak kita, dalam solat kita, dalam akidah kita, dalam manhaj kita, dalam semua hal kita berupaya, walaupun di sana adalah kekurangan demi kekurangan, bahkan kekeliruan demi kekeliruan, kesalahan demi kesalahan, semoga kita mendapatkan barokah dengan niatnya tulus dan ikhlas mengikuti beliau, Allahu Azza wa Jalla terus selalu mengingatkan pada diri kita kekurangan itu untuk kita bisa melengkapi kesalahan dan dosa itu, untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang itu benar-benar konsekuen, dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yuhbibkumullah thamratun min thamarati at-tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buah dari buah berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yuhbibkumullah. Allah Azza wa Jalla akan mencintai dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idanna. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, di saat berbicara tentang awliya'uh, wali-walinya yang Allah cintai karena lurus di dalam beramal melaksanakan yang wajib, karena bersemangat dia menambahnya dan menambalnya dengan amalan-amalan sunnah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau aku sudah mencintai dia, akulah yang akan menjadi pendengaran yang dipakai mendengar, mata yang dipakai melihat, tangan yang dipakai bekerja, kaki yang dipakai melangkah. Kalaupun dia meminta kepadaku, aku akan benar-benar memberikan kepadanya. Dan bila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan benar-benar memberikan perlindungan kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, ayyuha al-muslimuna wal-muslimat, betapa dekatnya orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan keberkahan hidup. Betapa dekatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Betapa dekatnya mereka dengan bantuan, perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar jujur di dalam hidup mengikuti langkah Rasulullah alaihi salatu wassalam, saya akan menjadi pendengarannya. Artinya keberkahan yang Allah tuangkan buat hamba itu, sehingga dia tidak akan mendengar lagi kecuali yang baik dan mendatangkan maslahat buat agamanya dan duniawinya. Demikian juga melihat, dia tidak akan melihat kecuali yang mendatangkan maslahat buat dunia dan agamanya. Tidak pula dia berbuat dengan tangannya kecuali yang mendatangkan maslahat buat dunia dan juga akhiratnya. Demikian juga kakinya. Bukankah ini keberkahan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang terus berupaya untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk jejak yang diajarkan kita apabila kita ada kekurangan pada diri, kita segera untuk mengakuinya, kita segera untuk melengkapinya. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, kita berupaya untuk kemudian segera menutupnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla yaqul, kalaupun dia mengetuk pintu bantuanku, aku akan segera untuk memberikannya bantuan. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. kepadanya. Disinilah letak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Disinilah letak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Dekat mereka dengan cinta Allah, dekat mereka dengan ridhonya Allah, dekat mereka dengan rahmat Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah generasi pertama umat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, salah satu contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla membukakan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in sebuah keistimewaan hidup yang tidak diberikan kepada generasi yang keberikutnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, an-nujumu amanatun lis-samai, bintang-bintang adalah amanatun lis-samai, sebuah tanda kepercayaan itu adalah langit. Fa idza dhahabatin nujum atas samaa matu'at, apabila bintang-bintang itu hilang dan lenyap, datanglah sebuah ketentuan dan keputusan yang telah dijanjikan buat langit itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ana amanatun li ashabi, saya adalah amanah terhadap para sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila aku telah pergi, ata ashabi ma yu'adun, akan datang menimpa para sahabatku atau datang kepada para sahabatku apa yang mereka telah Allah janjikan. Wa ashabi amanatun li ummati, keberadaan para sahabatku adalah amanah, memberikan rasa aman terhadap umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila para sahabatku telah tidak ada, ata ummati ma yu'adun, akan datang di tengah umatku apa yang mereka dijanjikan. Min ain, dari mana keutamaan ini ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau bukan karena berpegang teguhnya mereka terhadap Nabi alaihi, terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akan menimbulkan sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan kalau mereka sudah tidak ada lagi di tengah umat ini. Lebih jauh lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keistimewaan mereka yang pertama terdepan di dalam memegang prinsip sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nasi, datang suatu masa dan zaman, fi'am, sekelompok dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam sedang berperang, sedang berada di medan peperangan. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan demikian. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada mereka, fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adakah di tengah-tengah kalian orang yang telah bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Adakah orang yang di tengah kalian bersahabat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, dia adalah sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Fayuqalu na'am, dikatakan kepadanya iya. Fayuftahu alaihi, diberikan kemenangan atasnya. Thumma ya'ti zamanun, kemudian datang zaman lagi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fayuqalu fikum man sahiba ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah datang sekelompok orang berperang di jalan Allah? Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, adakah di tengah kalian orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa yang ditanyakan? Tabi'in. Adakah orang di tengah kalian bersahabat dengan sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam? Fayuqalu na'am. Lalu dikatakan kepadanya, iya. Fayuqtah. Lalu diberikan kemenangan kelompok atau golongan yang sedang berperang itu. Umatnya yang sedang berperang diberikan kemenangan karena ada barisan atau orang yang menemani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma ya'ti zamanun. Lalu kemudian datang zaman dikatakan kepadanya, fikum man sahiba sahiba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di tengah kalian berperang? Adakah di tengah kalian orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Adakah? Ketika dijawab ada, maka diberikan kemenangan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Akbar. Dari mana keberkahan hidup ini dia peroleh? Tidak ada kecuali sikap konsekuennya mereka untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kita berharap ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat Allah azza wa jalla memperlihatkan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam di depan kita, lalu Allah masukkan dan gabungkan kita dengan taufik dan hidayahnya ke dalam sunnah itu, kita berharap menjadi orang yang membawa berkah di masa kita, barakallahu fikum. Menjadi orang yang membawa kebaikan untuk orang yang hidup di masa kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena keberkahan mengikuti dengan sebenar-benarnya ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap sekali lagi kepada Allah Azza wa Jalla, keberadaan Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada, kapanpun mereka barakallahu, mungkin kita akan mengakhiri hayat, suatu saat nanti akan menyusul anak keturunan kita. Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berharap akan memberikan barokah kepada kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena fadilah dan keutamaan yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam di saat mengikat hidup dengan tuntunan dan bimbingannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang kita lakukan dan kita ukir di dalam hidup, berupaya berbenah dan membenahi diri, membenahi orang lain di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih khusus keluarga kita, semoga ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah azza wa jalla dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berarti butuh kesabaran. Kenapa? Karena akan meraup kebaikan-kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dalam hidup. Setan tidak akan pernah menginginkan itu semua. Dia akan menguji, dia akan datang dengan berbagai macam perbuatan dan usaha-usaha pengerusakan. Disitulah beratnya istiqamah, barakallahu fikum, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sesuai dengan tema tadi yang disebutkan oleh al-muqaddim jazahullahu khair, tema kita barakallahu fikum adalah istiqamah di tengah gelombang fitnah. Dari tema yang disampaikan tadi, sedikit tidaknya ada dua hal yang perlu kita angkat insyaallah biiznillah. Yang pertama terkait dengan al-istiqamah itu sendiri, dan yang kedua terkait dengan fitnah dan dahsyatnya fitnah dalam hidup ini barakallahu fikum. Saya memulai dari yang pertama untuk kemudian mengingatkan kepada diri dan kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah hakikat daripada al-istiqamah. Istiqamah itu artinya as-sabat, artinya as-sabr. Sebuah kekokohan dan sikap kesabaran untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Aqidatan, bentuknya aqidah, manhaj, ibadat, kemudian akhlak wa adab dan selainnya. Sabar di atas bimbingan itu, kokoh padanya, maka itulah dia al-istiqamah. Kedua, al-istiqamah itu adalah taufikum minallahi azza wa jalla, sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla akan memberikannya kepada siapa yang dirahmati dan dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Nah.